Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita memasuki hadis yang ke-63 insyaallah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam bab Al-Adhan Wal-Iqamah. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membaca sekian hadis tentang kaifiyatul adhan, tata cara adhan sebagaimana yang dicontohkan oleh sunnah, bahwa pada materi berikutnya atau materi yang lalu dalam hadis yang ke-62 di situ disebutkan bagi muadzin disyariatkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri manakala dia mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Jadi ketika azan, ketika muadzin telah atau sedang mengumandangkan sampai ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka dia disyariatkan atau disunnahkan untuk menoleh ke kanan, ya, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ya, dan ke kiri ketika dia membaca hayya 'alal falah. Dan ini adalah sunnah yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh Asy' al-Bassam rahimahullahu taala adalah untuk menyampaikan suara itu kepada orang-orang yang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, agar mereka segera mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, juga di dalam hadis yang lalu disyariatkan pula kita meletakkan pembatas yang disebut dengan sutroh. Pembatas yakni sutroh yang menghalangi orang yang berjalan, yang akan berjalan melintasi kita atau di depan kita ketika kita sholat. Maka kita disyariatkan untuk meletakkan sesuatu di depannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan padanya atau di depannya sebuah tongkat, ya, tombak yang kecil, fungsinya adalah batas dari kita melakukan sholat itu agar orang tidak melewati di depan kita manakala kita sedang melakukan sholat. Dan itu terdapat larangan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan seorang berdiri selama 40, disebutkan ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Ya. Seorang berdiri menunggu orang yang sholat, ya, itu lebih baik dibandingkan dia harus melewati orang yang sholat tersebut, karena tidak sabar. Maka barakallahu fikum, di sini yang disyariatkan tadi apa? Meletakkan pembatas agar orang tidak melewati, ya, di depan kita ketika kita melakukan sholat. Barakallahu fikum. Dalam hal ini telah kita jelaskan pula beberapa nasihat dari para guru kita, bahwa terkait dengan pembatas atau kita meletakkan pembatas atau kita sholat di depan sutroh, dan ketika sutroh itu berpindah lalu kita kemudian mengikuti sutroh tersebut, dalam hal ini kita lihat kondisinya. Jika di masjid itu atau di tempat kita sholat itu biasa mereka mengetahui hal yang demikian, atau mereka juga memiliki ilmu tentangnya, ya, sehingga ketika seorang itu mencari sutroh dalam keadaan dia sholat merupakan suatu hal yang tidak asing bagi mereka, maka tidak mengapa untuk diamalkan. Akan tetapi ketika hal tersebut adalah perkara yang asing, tidak pernah dijumpai di kampung itu atau di masjid itu orang yang berjalan ketika sholat, bahkan mereka menganggap amalan ini adalah amalan yang membatalkan, ya, membatalkan seorang yang berjalan ketika dia sedang sholat, maka jangan dilakukan hal ini. Jangan kemudian kita berupaya untuk memberitahu atau sengaja agar orang lain tahu bahwa ini loh, kita ketika sholat itu mengikuti sutroh, ya. Maka yang seperti ini bukan sikap yang hikmah di dalam kita mengamalkan sunnah, ya. Walaupun itu adalah benar. Akan tetapi diantara beberapa fatwa syekh, fatwa ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa kewajiban seorang untuk meletakkan sutroh itu atau mencari sutroh adalah sebelum sholat, sebelum dia takbiratul ihram. Silahkan dia meletakkan sutroh di hadapannya atau dia mencari sutroh bagi dia. Akan tetapi ketika sutroh itu berpindah, ya, atau hilang sutra tersebut, maka di saat itu tidak wajib baginya atau tidak disyariatkan baginya mencari sutrohnya dalam keadaan dia sedang melakukan sholat. Maka ketika sutroh itu berpindah, ya, diantara nasihat dan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kita tetap berdiam di tempat kita sholat. Jangan berpindah, jangan maju, jangan ke samping, ya. Barakallahu fikum, tetap di situ, karena ketika itu kita sudah gugur kewajiban kita untuk meletakkan sutra tadi. Barakallahu fikum. Dan ini fatwa ini lebih menenangkan, khususnya ketika terjadi di masjid-masjid kaum muslimin yang mereka itu belum pernah mendapatkan pencerahan, ya, mendapatkan pengetahuan terkait syariat sutroh dalam sholat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-63. An Abdullah, yakni qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan ketika malam hari. Fakulu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Hendaknya kalian makan hingga dikumandangkan atau hingga ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Dijelaskan di sini di dalam kitab Taisirul Alam, secara singkat kita baca bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki dua orang muadzin, ya. Beliau memiliki dua orang muadzin, yakni orang yang bertugas untuk mengumandangkan azan di masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi. Mereka adalah yang pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ini yang pertama. Yang kedua, muadzin yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah seorang yang buta. Dua orang ini atau dua sahabat yang mulia ini dikenal sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, beliau azan sebelum munculnya fajar. Yang dimaksud sebelum munculnya fajar di sini adalah sebelum munculnya fajar shadiq. Karena fajar itu dikenal ada dua macam. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib nampak di arah, ya, di arah matahari terbit itu. Sebelum matahari terbit ada di situ yang disebut dengan fajar kadhib. Nampak seperti fajar tapi bukan, menandakan bahwa pada saat itu masih malam hari, belum masuk waktu fajar. Nah, ini yang disebut dengan fajar kadhib. Yang disebut dengan fajar shadiq, ya, disitulah sahabat barakallahu fikum afan, sebelum muncul fajar shadiq di situ ada fajar kadhib, di situ masih malam hari, maka di saat itulah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh. Bilal mengumandangkan azan. Nah, tepatnya di saat orang-orang atau para sahabat saat itu masih tidur. Apa fungsi dari azan tersebut? Fungsinya apa? Untuk persiapan sebelum memasuki waktu fajar. Ya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dengan azannya Bilal saat waktu masih malam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan ketika hari masih malam. Itu Bilal. Barakallahu fikum. Rasulullah mengingatkan para sahabatnya. Maksudnya apa? Jangan sampai kalian, para sahabat, ya, tertipu dengan azan tersebut. Jangan menganggap bahwasannya itu adalah sudah masuk waktu fajar atau masuk waktu subuh. Kenapa? Kalau seorang menganggap bahwasannya azan yang dikumandangkan oleh Bilal di waktu malam hari tadi, ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menganggap bahwasannya itu adalah azan subuh, maka tentunya dilarang bagi mereka untuk makan dan minum ketika apa? Bulan Ramadan atau ketika ibadah saum diwajibkan oleh mereka. Karena batas awal mula dimulai mereka harus menahan makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan saum adalah ketika masuk waktu subuh. Sedangkan Bilal bin Rabah, dia azan sebelum masuk waktu subuh. Saya ulangi. Dilarangnya makan dan minum pada saat saum adalah ketika masuk waktu fajar atau subuh. Adapun Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau adzan sebelum masuk waktu subuh, yaitu ketika hari masih malam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, inna bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan ketika masih malam. Barakallahu fikum. Ini Bilal bin Rabah yang bertugas mengumandangkan adzan ketika waktu masih malam atau sebelum masuk waktu fajar. Barakallahu fikum. Kemudian muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Tugas beliau adalah mengumandangkan adzan ketika fajar, yaitu ketika masuk waktu subuh, yang dikenal sebagai fajar shadiq, ya, atau subuh. Nah, saat itulah siapa saja yang ingin berpuasa hendaknya mulai menahan diri, tidak boleh makan, minum, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan shaum. Nah, dan di saat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu mengumandangkan adzan, di saat itulah masuk waktu fajar atau waktu subuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syariat dua kali adzan ini adalah khusus untuk sholat subuh, ya. Nah, adapun selain sholat subuh, maka tidak boleh adzan sebelum masuk waktunya. Nah, sekali lagi, dua kali syariat dua kali adzan ini adalah khusus di waktu subuh. Adapun selain sholat subuh, maka tidak boleh adzan itu sebelum masuk waktunya. Tentunya para ulama berselisih, ya. Adzan antara tentang adzan yang pertama sebelum subuh, ya, apakah cukup itu saja ataukah harus adzan lagi untuk yang kedua kalinya ketika masuk waktu subuh? Ini selisih para ulama. Apakah adzan subuh itu dua kali? Dua kali maksudnya dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh ataukah, ya, kemudian setelah itu waktu subuh, atau salah satu saja di waktu subuh saja tanpa ada adzan yang pertama? Ya, tentunya mayoritas para ulama menyatakan, ya, disyariatkannya adzan yang kedua dan tidak cukup hanya adzan yang pertama, ya, sehingga subuh ada dua kali adzan. Nah, tidak boleh yang pertama saja. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fiik, faidah dari hadis ini, beliau menyatakan, jawazul adzan li salatil fajri qabla dukhuli waqtiha. Dalam hadis ini ada kebolehan untuk mengumandangkan adzan, ya, barakallahu fikum, mengumandangkan adzan fajar maksudnya, sebelum masuk waktunya, ya. Yani boleh dua kali adzan, tapi tidak boleh di saat itu, di adzan yang pertama itu, kita menjalankan sholat subuh. Kenapa? Karena waktu subuh belum masuk. Kenapa? Waktu subuh belum masuk. Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat, ya, dukhulul waqt. Tandanya adalah dengan dikumandangkannya adzan. Adapun ketika subuh, ya, ada syariat adzan dua kali. Adzan yang pertama itu dilakukan sebelum subuh, adapun adzan yang kedua dikumandangkan ketika saat sholat subuh. Faedah yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jawazu ittikhadil muadzinain li masjidin wahid, boleh untuk menjadikan dua muadzin ya dari satu masjid atau untuk satu masjid. Tidak hanya mencukupkan satu muadzin saja, tapi dua orang boleh. Dalilnya adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dua muadzin. Naam, wa yakunul adzan kullun minhumma waqtun ma'lum, dan hendaknya adzan bagi salah satu keduanya harus ditentukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adzannya Bilal itu waktu malam. Ya. Adzannya Abdullah bin Ummi Maktum ketika fajar. Jadi ketika seorang mendengar adzannya Bilal, orang sudah tahu bahwasannya Bilal itu adzannya di waktu malam hari. Sehingga enggak perlu lagi dia melihat jam ini jam berapa ya kalau sekarang. Sehingga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak ada jam. Orang tidak melihat ini jam berapa, enggak ada. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya Bilal itu adzannya ketika malam di waktu fajar kadib. Ya. Barakallahu fikum. Fakulu washrobu hatta ta'zina ibni Ummi Maktum, hendaknya kalian makan minum. Silakan yang mau sahur, ya, makan sahur untuk persiapan puasa atau saum di keesokan harinya. Di saat itulah boleh bagi dia makan dan minum. Sampai adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, baru di situ sudah masuk waktu fajar. Barakallahu fikum. Ini syariat Islam. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, enggak ada syariat yang disebut dengan imsak. Ya. Syariat yang disebut dengan apa? Imsak, enggak ada. Imsak itu tidak boleh orang menahan makanan, makan dan minum, atau dia harus menahan makan dan minum ketika waktu fajar. Enggak ada waktu khusus. Sebelum fajar boleh bagi dia makan dan minum. Walaupun mungkin tersisa waktu 5 menit ketika belum azan, boleh bagi dia untuk makan dan minum. Kalau di daerah Jawa, ya, di daerah Jawa itu biasanya 6 menit sebelum masuk waktu sholat itu ada bacaan-bacaan sholawat, ya. Bacaan-bacaan sholawat. Entah itu sholawat itu berasal dari mana, ya. Barakallahu fikum. Tentunya sampai sekarang ini kita tidak tahu itu sholawat berasal dari mana. Apakah sunnah Nabi SAW mengajarkan demikian atau tidak. Ya. Di dalam sunnah tidak ada yang disebut dengan imsak. Nah, di dalam sunnah sebelum masuk waktu fajar silakan makan dan minum. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Inna bilalan yu'adzidu milail fakulu washrabu. Sesungguhnya Bilal adzannya di waktu malam. Makan dan minumlah kalian hatta ta'zina ibnu mimaktum, sampai masuk waktu subuh ini. Ini maksudnya. Jadi sebelum subuh boleh bagi dia untuk makan, mau makan nasi, mau minum es dan yang lainnya, boleh. Tidak ada kebolehan untuk menetapkan sesuatu dari apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, tadi telah kita sebutkan, boleh bagi bagi takmir atau bagi satu pengurus masjid memilih atau menetapkan dua muadzin. Ya. Boleh. Dan tentunya dikasih jadwal atau dikasih tugas masing-masingnya, fulan adzan di waktu zuhur, maghrib dan isya. Bulan adzannya di waktu subuh, ya, asar dan yang lainnya. Boleh seperti itu, ya. Tentunya muadzin sebisa mungkin untuk bersikap amanah. Ya. Amanah, pegang amanah. Kalau ditetapkan waktu itu ya waktu itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ketiga, jawazu ittikhadzil muadzinil a'ma wa taqliduhu. Boleh menjadikan muadzin orang yang buta mengangkat seorang muadzin dalam keadaan dia buta. Dan juga mengikutinya, artinya mengikutinya percaya dan yakin kepadanya bahwasanya ini sudah masuk waktu sholat. Barakallahu fikum. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Barakallahu fikum. Dijelaskan bahwasanya sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum ketika beliau akan mengumandangkan azan, beliau menyandarkan berita dari para sahabat yang lainnya. Ketika para sahabatnya mengatakan bahwasanya sudah masuk waktu subuh, baru kemudian beliau azan. Ya. Barakallahu fikum. Tentunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang jujur. Ya. Orang-orang yang jujur. Tidak serta-merta kemudian bagi mereka, ya, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, tidak, jauh dari hal yang semacam ini para sahabat. Mereka jauh dari sikap bermain-main, ya, atau mengerjai saudaranya, lah, jauh dari sikap itu. Maka dari itu sahabat Abdullah bin Maktum, beliau dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin. Di sini ada pembahasan, ya, juga mungkin tambahan pembahasan, insyaallah bermanfaat bagi kita. Berapa jarak waktu antara azan yang pertama dan azan yang kedua? Kam al waktu bainal azanil awal wal azanil tsani. Kapan? Berapa jarak durasi? Kalau boleh bilang durasi waktu antara azan pertama dan azan kedua. Nah, telah dijelaskan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, dan juga dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz walam yakun bainahuma illa ayyarqa hadha wa yanzil hadha. Sebagaimana disebutkan hal ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah dan juga Al-Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat di situ disebutkan, dan jarak antara keduanya tidaklah melebihi seorang yang naik, ya, yakni Abdullah ibnu Ummi Maktum atau siapa? Bilal turun, kemudian Abdullah ibnu Maktum naik. Dalam riwayat yang lain dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Siyam juga disebutkan, ya, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam qadru ma bainahuma, berapa jarak antara keduanya wahai Rasulullah, yakni antara azan yang pertama dan keduanya, dan azan yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50 ayah. Ya. Afwan, bukan Nabi, ya. Di situ salah seorang sahabat mengabarkan 50 ayah. Yakni jaraknya 50 ayat yang dibaca oleh seseorang ketika membaca Al-Qur'an. Yakni apa? Waktunya tidak terlalu lama. Ya, waktunya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Ya, mungkin perkiraan 1/4 jam 15 menit, ya, kurang lebih. Nah, bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Ya, kurang lebih 15 menit seseorang jarak antara azan yang pertama dan azan yang kedua. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak sampai kemudian berjam-jam. Tidak. Ya, jarak antara azan pertama dan azan yang kedua ini. Wallahu alam bisawab. Ikhwani fi din kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian faidah yang berikutnya yang diambil dari hadis ini yang kita baca ini adalah adanya dalil dalil sunnahnya mengingatkan satu penduduk negeri agar melakukan azan sebelum terbitnya fajar. Ya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini terdapat dalil sunnahnya mengingatkan penduduk negeri atau satu tempat agar melakukan azan sebelum terbit fajar, sehingga mereka bisa melaksanakan syariat ini. Ya. Di masa ini sangat jarang sekali masjid-masjid yang menerapkan sunnah ini. Ya. Semoga ahlu sunnah di Kota Palembang ini khususnya bisa menerapkan dua kali azan. Semoga. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kemudahan untuk menerapkan dua kali azan ini tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan, ya. Mudah untuk diterapkan sunnah. Semoga. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerapkan syariat dua kali azan ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan faedah yang terpenting juga yang di sini ada juga faedah manhajiyah. Faedah yang ketujuh disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, fihi jawazu al-amalu jawazul amali bi khabaril wahid. Di dalamnya bolehnya beramal atau menerima kabar dari satu orang. Idza kana thiqatun ma'rufa, jika satu orang ini memang dikenal apa? Kejujurannya. Nah, terpercaya, thiqah. Boleh tanpa harus meminta bukti, tanpa harus meminta bayan atau bayina. Ketika dia mengabarkan tentang suatu berita, kita tahu bahwasanya orang ini thiqah, terpercaya. Jauh dari sifat dusta. Maka kita percaya kepadanya bahwasanya memang benar orang-orang ini mengatakan yang benar. Nah, kebanyakan para thalabatil ilmi, ya, sebagiannya tidak mempercayai ketika ada kabar thiqah. Masih minta bukti, baik itu mungkin rekaman atau mungkin video dan yang lainnya. Nah, maka dalam manhaj kita boleh menerima kabar dari satu orang ketika ia memang benar-benar thiqah. Tidak seperti kaum Mu'tazilah yang mengharuskan kabar itu mutawatir, harus dari riwayat orang yang banyak dalam permasalahan akidah. Nah, gak boleh kalau satu orang, kalau hadis ahad gak boleh diterima, harus mutawatir. Ini bukan manhaj ahlus sunnah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi para kaum muhaddisin, para perawi hadis, menjelaskan istilah-istilah ini agar tidak keliru dan tidak salah. Ya, yang pada intinya boleh bagi seorang untuk menerima kabar dari satu orang jika memang orang tersebut terpercaya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini terkait dengan hadis yang ke-63. Insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-64. Kita akan baca pada pertemuan mendatang biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.